kowe sing tau larani ninggal tatu neng jero hati. Wes semene gedene perjuanganku, kowe ra ngateni. Tiba tangi tak lakoni, go ngupayake kebahagiaanmu. Apa wae sing tak duwe tak wenehke, aku sing berjuang, aku sing kelaran, aku sing tenanan tekombong utolanan. Tekan semene cerita kuro kowe, kutu tak ikhlas ke pancen iki takdire. Wes cukup ae rasa diteruske, ati wes ra kuat bingung arep sambat. Pancen kutu lungo aku wes kesal mbok sia-sia. Tangi tak lakoni, go ngupayake kebahagiaanmu. Apa wae sing tak duwe tak wenehke, aku sing berjuang, aku sing kelaran, aku sing tenanan tekombong utolanan. Tekan semene cerita kuro kowe, kudu tak ikhlas ke pancen iki takdire. Wes cukup ae rasa diteruske, ati wes ra kuat bingung arep sambat. Pancen kutu lungo aku wes kesel mbok sia-sia. Kan semene cerita puro kowe, kutu tak ikhlas ke pancen iki takdire. Wes cukup ae rasa diteruske, ati wes ra kuat bingung arep sambat. Pancen kutu lungo aku wes kesen mbok sia-sia. Oh, mbok sia-sia no.